بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya terakhir pada bab awal bab yang pertama dari sulasi mazid yang disebutkan dalam kitab ini Al-Amthilatul Tasrifiyah dari sulasi mazid bab yang pertama adalah bab fa'ala ya, bab fa'ala jadi mengikuti wazan fa'ala dengan penambahan tad'if yakni mengulang ain kalimatnya yang asalnya pada mujaradnya ain kalimat itu satu huruf kemudian diulang ya, menjadi dua huruf dan idgham ya fa'ala dan dengan perubahan bentuk tersebut itu menunjukkan beberapa makna beberapa faedah beberapa fungsi ataupun beberapa makna yang sudah disampaikan sebelumnya kemarin ya. Ada makna ta'diyah, ada makna takfir dan seterusnya. Kemudian wazannya disebutkan pada baris yang paling atas dalam tasrif ini. Jadi urutan sama bagaimana pada mujarrad, hanya saja untuk bab fa'ala ini yang kemarin sudah disampaikan ini mempunyai masdar 4 bentuk. Ya, jadi mempunyai bentuk masdar ada 4. Sehingga urutannya dari fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian 4 kata yang sesudahnya ini adalah bentuk masdar. Kemudian baru masdar mini dan seterusnya ism fa'il, ism maf'ul, fi'il amr, kemudian nahi dan ism zaman wal makan. Ya, pada mazid ini tidak ada bentuk isim alah, jadi hanya sampai pada isim zaman wal makan. Wazannya yang disebutkan kemarin, yakni fa'ala yufa'ilu taf'ailan taf'ailatan taf'alan tif'alan. Ya, 4 bentuk ini, taf'ailan taf'ailatan taf'alan dan tif'alan adalah bentuk masdar. Pada bab ini pada wazan fa'ala yufa'ilu kemudian yang berikutnya masdar mimi mufa'alan fahuwa mufa'ilun ini adalah isim fa'il wadzaka mufa'alun ini adalah bentuk isim maf'ul kemudian fa'il fi'il amarnya la tufa'il ini nahi kemudian yang terakhir isim zaman dan isim makan mufa'alun mufa'alun dan ditunjukkan contohnya yang sahih dan juga yang asalnya muba'af ya, pada masing-masing contoh farraha yufarrihu dan juga pada karrara yukarriru farraha yufarrihu asalnya fariha ya, mujaradnya fariha menjadi farraha yufarrihu kemudian yang karrara ini asalnya karra ya, bentuk muba'af ketika dibentuk mengikuti wazan fa'ala menjadi karrara jadi ra' yang pertama ini yang diulang kemudian ra' yang kedua ini dipisah dari ra' yang pertama karrara dan tasrifannya ataupun perubahannya untuk yang sahih dan juga yang muba'af ini yang asalnya muba'af ini sama sebagaimana wazan yang disebutkan di atasnya. ya, jadi bisa diperhatikan ya, bentuknya sama sesuai dengan wazannya. Baik. Contohnya ya, atau dibaca farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrahan tifrahan mufarrahan fahuwa mufarrihun wadaka mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun mufarrahun. Untuk yang sahih muda'af, yang asalnya muda'af, yakni karrara menjadi karrara yukarriru takriran, yaitu takriran wa takriratan wa takraran wa tikraran mukarraran fahuwa mukarrirun wa zaka mukarrarun karrir la tukarrir mukarrarun mukarrarun. Kemudian yang berikutnya, contoh pada bentuk-bentuk yang lain. Untuk jenis yang berikutnya, misal wawi, misalun wawiyun, misal wawi, yakni fa kalimah berubah huruf wawu. Ya, ketika dibentuk mengikuti bab ini, apa yang terjadi, bagaimana perubahannya, dicontohkan pada kata wakala. Asalnya wakala, ya, mujarotnya wakala, yakilu, kemudian menjadi wakala iwakilu. Kemudian perhatikan tasrifnya, perubahannya wakala iwakilu taukilan wa taukilan taukilatan taukalan tikalan. Nah, di sini wawunya pada bentuk masdar yang keempat berubah menjadi ya, karena menyesuaikan dengan harokat kasroh yang sebelumnya tikalan. Asalnya wawu, tetapi karena sebelumnya kasroh, ini wawunya diubah. Jadi asalnya tiu, ini wawu sukun sebelumnya kasroh, maka wawunya diganti diubah menjadi dia menjadi tikalan. Kemudian masdar mimi muwakkalan, fahuwa muwakkilun ism fa'il, wadzaka muwakkalun ism maf'ul. Wakil ini fi'il amr, la tuwakil nahi, kemudian muwakkalun muwakkalun isim zaman dan isim makan. Jadi pada misal wawi secara umum ya itu tetap sama sebagaimana wazannya, bagaimana pada contoh yang sahih, hanya saja tadi pada bentuk masdar yang keempat wawu itu diubah menjadi ya karena menyesuaikan dengan harokat kasroh yang sebelumnya. Ini hanya perubahannya di sini di kalan. Adapun yang lain huruf wawu tetap dengan wawu. Oke, pada bentuk-bentuk yang lain tetap bagaimana contoh atau wazannya. Ini pada jenis misal wawi. Dicontohkan pada kata ini. Kemudian yang berikutnya jenis misalun ya'iyun, misal ya'i, yakni fi'il tersebut fa kalimah itu berupa huruf ya. Ya, misal ya, jadi fa kalimah huruf illah, ini huruf ya. Contoh yassara yuyassiru, dari mujaratnya yassara yaisiru, ya, mujaratnya yassara yaisiru diubah mengikuti wazan fa'ala menjadi yassara. Kemudian mudhari'nya yuyassiru, ya, yuyassiru, ada dua ya, ya di sini yuyassiru, ya, sesuai dengan wazannya fa'ala yu fa'ilu yassara yuyassiru. Kemudian masdarnya taysiran, taysir, ya, seperti misal pada nama kitab taysir, taysirul karimir rahman, ya. Taisir ini bentuk masdar dari yassara. Ya. Taisiran, kemudian taisiratan, taisaran, tisaran. Ini empat bentuk masdar pada kata yassara ini. Kemudian masdar mimi muyassaran. Fahuwa muyassirun, wadzaka muyassarun, muyassar, ini ism maf'ul. Kemudian amarnya yassir, nahinya la tuyassir, ism zaman wal makan, muyassarun, muyassarun. Ini pada misal ya'i perubahannya ataupun tasrifnya sebagaimana pada wazan pada contoh yang sahih. Tidak ada perubahan pada huruf ilah tersebut, tetap dengan ya pada semua bentuk. Ini yassara yang memudahkan, kemudahan. Ini berikutnya contoh pada jenis ajwab. Ajwab yakni huruf illah ada pada ain kalimah. Dan ada dua macam ajwab sesuai dengan huruf asli dari huruf illah tersebut, yakni ajwaku wawiyun dan ajwaku yaiyun. Jadi ajwaf wawi dan ajwaf yai. Ajwaf wawi huruf illah pada ain kalimah huruf wawu. Aslinya huruf wawu dibentuk mengikuti wazan fa'ala. Sebagai contoh di sini yakni pada kata nawwara. Nawwara kemudian yunawwiru. Ini berasal dari nara. Ya nuru. Ini mujarabnya. Kemudian diubah mengikuti bentuk fa'ala dan di situ huruf nara ya naru dan wazannya nurun ya, di situ masdarnya nara ya naru, masdarnya nurun ya, di situ tampak huruf aslinya adalah wawu di bentuk mengikuti wazan fa'ala kembali ke huruf asli menjadi nawwara. Ya, jadi pada ajwab ya, ketika diubah dibentuk mengikuti wazan fa'ala ya, mazid dengan wazan fa'ala, maka huruf illah yang tengah yang pada ain kalimah ini kembali ke aslinya. Kalau aslinya wawu maka kembali ke wawu seperti pada contoh ini nawwara. Kemudian perubahannya tasrif dari nawwara pada bentuk-bentuknya nawwara yunawwiru, kemudian masdarnya tanwiran, wawunya tetap dengan wawu tidak berubah, tetap dengan huruf asli wawu tanwiran, tanwiratan, tanwaran, tinwaran. Kemudian masdar mimi munawwaran. Fahuwa munawwiran. Ini ism fa'il, munawwir. Jadi kata munawwir ini adalah bentuk ism fa'il dari nawwara. Wadaka munawwaran. Munawwar ini ism maf'ulnya. Ada munawwir, ada munawwar. Yang satu yang kasrah munawwir ism fa'il. Adapun yang fathah munawwar adalah ism maf'ul. Kemudian amarnya nawwir, nahinya la tunawwir. Ism zaman wal makan munawwarun, munawwarun. Nawwara menyinari, menerangi, ya, memberikan cahaya. Ajwaf yang kedua yaitu ajwaf ya'i, ajwafu ya'iyun, ajwaf ya'i. Ain kalimah berupa huruf ya. Aslinya adalah huruf ya. Ketika dibentuk mengikuti wazan fa'ala, sulasi mazid ini, maka huruf asli kembali ke tempatnya. Ya, pada mujarad itu diganti dengan alif. Misalnya bana. Ya, itu aslinya ya. Ya, pada mujarad dengan alif, tetapi pada sulati mazid taqala yang dikembalikan ke aslinya yaitu huruf ya, sehingga di sini menjadi bayana. Ya, bayana yubayyinu. Mudhari' kemudian masdarnya ada empat bentuk, tabyinan, tabyinatan, tabyanan, tibyanan. Ya. At-tibyan, kalau pernah dengar kata tibyan, at-tibyan, ini bentuk masdar, salah satu bentuk masdar dari fi'il bayyana yubayyinu. Menjelaskan, bayyana yubayyinu menjelaskan, menerangkan. Ini. Kemudian masdar ini mubayyanan yang seterusnya isim fa'il fahuwa mubayyinun wa dzaka mubayyanun, ini isim maf'ulnya. Kemudian amrnya bayyin, ya, bayyin jelaskan, terangkan, ini bayyin berikan penjelasan atau berikan keterangan, artinya seperti itu, ya. Kemudian la tubayyin, ini nahi. Kemudian mubayyanun, mubayyanun isim zaman wal makan. Baik. Ini contoh untuk ajwab, ajwab wawi dan ajwab ya'i. Dan nanti yang lainnya, kata-kata yang lain tinggal disesuaikan dengan contoh-contoh ini. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan dulu hari ini? Baik. Kemudian yang berikutnya, atau sebelumnya, jadi dari contoh yang tadi, misal dan ajwah, di mana di situ ada huruf illah, ya, huruf illah. Untuk misal huruf illah pada fa kalimah, kemudian untuk yang jenis ajwah huruf illah pada ain kalimah, ya, ketika dibentuk mengikuti wazan fa'ala, maka huruf illah itu kembali ke aslinya. Dan dalam tasrifan, dalam perubahannya, itu tetap dengan huruf illah yang asli tersebut. Kalau wawu, kalau huruf illah aslinya wawu, ya tetap dengan wawu. Kalau huruf illah itu aslinya ya, ya tetap dengan ya. Ya, dari contoh yang ditunjukkan pada tasrif misal, baik yang wawi maupun yang ya'i, dan tasrif ajwaf, wawi dan ya'i, di situ tampak. Ya, huruf illah kembali ke aslinya, wawu atau ya. Kemudian dalam tasrifan juga tetap dengan wawu atau dengan ya tersebut. Ya, ketika dibentuk mengikuti wazan fa'ala. Jadi seperti pada yang sahih, perubahan-perubahannya seperti pada yang sahih. Nah, kemudian untuk jenis mu'tal yang berikutnya yaitu nafid. Ya. Kalau misal dan ajwab termasuk jenis mu'tal. Jadi mu'tal ada beberapa, misal, ajwab, dan nafid. Ya, kalau misal dan ajwab tadi sudah dijelaskan seperti itu. Kemudian kalau nafid bagaimana ketika dibentuk mengikuti wazan fa'ala? Di sini dicontohkan. Pada nafid ini juga ada dua jenis sesuai dengan huruf asli pada lam kalimah tersebut, yakni naqis wawi dan naqis ya'i. Naqisun wawiyun dan naqisun ya'iyun. Jadi kalau naqis wawi berarti lam kalimah huruf aslinya adalah wawu. Dicontohkan di sini pada kata zakka yuzakki. Dari ini bisa diketahui karena ini termasuk nafid wawi, maka asalnya zaka yanku, ya, mujarabnya zakat ditulis dengan alif ya, alif yang lurus, zakat, kemudian mudhari'nya yazku, seperti da'a yad'u, itu mujarabnya. Kemudian diubah mengikuti wazan fa'ala menjadi zakka. Kemudian mudhari'nya yuzakki. Yuzakka, yuzakki. Ya, huruf illah yang pada lam kalimah atau pada huruf akhir ini untuk mawdhi tetap dengan alif. Ya, tetap dengan alif. Ya, tidak kembali ke aslinya, tidak kembali ke wawu. Ini yang terjadi pada naqis. Ya, jadi huruf illah tetap dengan alif, tidak kembali ke asli. Bandingkan, bedakan dengan yang misal ataupun yang acuwal, kembali ke aslinya. Nawar, yang ya juga kembali ke aslinya, bayyana. Tetapi kalau yang naqis, ini huruf illah yang akhir tetap dengan alif, tidak kembali ke asli. Zakka. Ini. Kemudian mudhari'nya yuzakki. Huruf illah yang akhir ini berubah menjadi huruf ya. Ya, yuzakki. Kalau dilihat aslinya, ya dia aslinya wawu karena ini naqis wawi. Pada mujarabnya yazku dengan wawu, ya, tampak aslinya wawu. Tetapi ketika diubah mengikuti wazan yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, maka mudhari'nya menjadi yuzakki. Aslinya yuzakku dengan wawu, tetapi karena wawu sebelumnya ada kasrah, maka wawunya diubah menjadi ya, menjadi yuzakki. Dan kemudian aslinya juga itu dhammah, yuzakku, dhammahnya kemudian juga ditakdirkan, juga ditampakkan. Jadi asalnya yuzakku, kemudian wawunya diubah ya, menjadi yuzakku, kemudian umumahnya ditakdirkan, tidak ditampakkan, menjadi yuzakki. Ini perubahan pada huruf illah yang akhir, pada bentuk mubarak ini. Baik. Amin. Ya. Yeah. Mubarak ini yang maksud ini melihat huruf aslinya, sulatinya. Iya, di sulatinya. Dari sulatinya. Mengetahuinya nanti dari sulatinya. Karena nanti dalam karena dalam bentuk masdar pun nanti juga huruf ilah itu berubah. Jadi untuk yang sulati mazid mengetahui jenis-jenis kata itu nanti kembalikan ke mujarabnya. Ya, kembalikan ke mujarabnya dulu. Ya, zakka yuzakki, ya, mujarabnya apa? Dicari. Zaka, yazku, di situ baru bisa diketahui asli huruf ilah tersebut. Jadi dikembalikan ke mujarabnya dulu. Yang ajwab juga demikian. Ya. Tetapi kalau ajwab tadi sudah tampak, ya. Tapi tetap perlu dicek, diteliti, kembalikan ke mujarabnya. Nanti supaya lebih yakin, lebih kuat. Ya, itu akan tambah. Nawwara, ya, asalnya wawu. Bayyana, ini juga asalnya ya pada ain kalimah tersebut. Jadi. Dan nanti yang ini yang butuh lebih cermat teliti, ya pada naqis, ya, pada bentuk naqis seperti ini tadi. Ya. Kemudian perhatikan bentuk-bentuk berikutnya, perubahannya, tasrifnya dari fi'il ini. Zakka, yuzakki, kemudian masdarnya tazkiyan. Ya, ini juga huruf illah yang akhir, aslinya wawu, di sini berubah menjadi ya. Ya. Kenapa? Karena kalau tetap dengan asli mestinya dengan wawu. Tapi ternyata pada kata ini tidak ada wawu, berarti menunjukkan wawu itu berubah menjadi huruf ya atau mungkin nanti menjadi yang lainnya. Tapi pada kata tazkiyan ini berubah menjadi ya. Asalnya tazkiwan, tazkiwun. Ya, sesuai dengan wazannya tanwiran, taf'ilan, tazkiwan. Jadi ada wawu sebelumnya ya yang sukun, maka wawunya diubah menjadi ya. Ya, sehingga menjadi tazkiyan. Kemudian di idgham dua ya bertemu ya. Ya yang pertama sukun, ya yang kedua berharokat, kemudian di idgham tasydid tazkiyan. Yang masdar berikutnya juga demikian, tazkiyatan. Ya pada tazkiyatan asalnya wawu. Asalnya tazkiwatan. Kemudian wawunya diubah menjadi ya, tazkiyatan. Kemudian masdar yang berikutnya tazkaan. Nah, di sini pada bentuk masdar yang ketiga tazkaan. Mana wawunya di sini diubah menjadi hamzah. Ya, diubah menjadi hamzah. Kenapa? Tak bisa tahu wawunya diubah menjadi hamzah. Sesuaikan dengan wazannya. Apa tadi wazannya? Taf'alan, ya, taf'alan tazkawan. Jadi mestinya asalnya tazkawan. Kemudian yang masdar berikutnya juga tizkawan. Jadi huruf akhirnya wawu pada masdar tersebut aslinya tazkawan atau tizkawan. Lalu wawu yang akhir ini kemudian diganti menjadi hamzah. Menjadi tazkaan, tizkaan. Ya. Dan sebenarnya hamzah ini bukan termasuk huruf illah. Hamzah itu huruf sahih. Tetapi pada beberapa keadaan hamzah ini bisa menggantikan atau digantikan oleh huruf-huruf illah. Jadi, dan ini pembahasan secara rinci dulu sudah pernah dibahas pada At-Tadbiq Shafi, ya, perubahan hamzah menjadi huruf-huruf illah. Di sini salah satu contohnya. Ya. Asalnya wawu tazkawan tizkawan diubah menjadi hamzah tazkaan tizkaan. Kemudian masdar mimi muzakkan. Ya, ini juga wawunya diubah menjadi alif pada huruf akhir ini muzakka. Alif akhir itu perubahan dari wawu. Kemudian isim fa'il muzakkin. Muzakkin. Kalau pada isim ini huruf akhirnya di kasrah tanwin, yes, menunjukkan apa di situ ada ya yang dihilangkan. Jadi asalnya muzakkiyun, yes, kemudian ya yang dihilangkan diganti dengan tanwin sebelumnya menjadi muzakkin. Nah, pada bentuk asalnya muzakkiyun ini juga ya yang akhir itu adalah perubahan dari wawu. Karena dia nafas wawu, jadi aslinya adalah wawu. Jadi asalnya muzakkiwun. Ya, muzakkiwun wawu, kemudian wawunya diubah ya muzakkiyun, kemudian ya-nya dihilangkan muzakkin. Wadzaka muzakkan wawu yang akhir diubah menjadi alif pada isim maf'ul. Ya, muzakkan. Ya, asalnya wawu muzakkawan, muzakkawun, tapi wawunya diubah menjadi alif menjadi muzakkan atau muzakka. Kemudian fi'il amrnya menjadi zakki. Dari mudhari' yuzakki di bentuk amr menghilangkan huruf mudhara'ah dan Kalau huruf akhir huruf illah, maka huruf illah yang akhir dihilangkan sehingga menjadi zat fi. Ya. Jadi fi'il amr kalau dibentuk dari fi'il mudhari' yang huruf akhirnya illah, maka huruf akhir yang illah tersebut dihilangkan pada bentuk amr dan juga pada nahinya zakki, kemudian nahinya la tuzakki. Ya. Kemudian isim zaman wal makan di bentuknya sama dengan isim maf'ul muzakkan muzakkan. Jadi ini yang terjadi pada nafas wawi yang dibentuk mengikuti wazan fa'ala dengan beberapa perubahan pada huruf illah yang akhir tersebut. Kemudian naqis yang satunya, naqis ya'i, yang aslinya adalah huruf ya. Contoh pada kata laqqa yulaqqi. Ya. Laqqa yulaqqi. Ini aslinya ya, huruf akhirnya. Yakni laqqiya. Yalqa. Seperti rawiya yarwa. Ya, seperti pada kata Ramiya Yarma di Laqiya Yalqa. Ini mujarabnya. Nah, pada mujarab tersebut tampak pada bentuk mawi lam kalimah adalah huruf ya. Sehingga dia nafis ya'i. Kemudian diubah mengikuti wazan fa'ala menjadi Laqqa. Ya yang akhir berubah menjadi alif. Laqqa. Pada mubarak yulaqqi. Jadi kembali ke ya yang asli yulaqqi. Ini. Kemudian masdar talqiyan talqiyatan ya yang asli. Yes. Ya pada masdar ini talqiyan talqiyatan adalah ya yang asli pada lam kalimah. Bedakan dengan yang tazkiyan, tazkiyatan yang di atasnya. Di situ ya-nya perubahan dari wawu. Oke, jadi kok bisa? Padahal yang nampak secara zahir lafadznya sama, tazkiyan, talqiyan. Tazkiyatan, talqiyatan. Ya, sama persis ya atas bawah. Ya, sama-sama dengan ya. Tetapi yang satu asalnya wawu. Pada tazkiyan tazkiyatan itu ya'nya aslinya adalah wawu. Adapun pada talqiyan talqiyatan itu memang asli ya. Bukan perubahan, tapi asli ya. Taunya dari mana tadi? Dari fi'il asalnya. Jenis fi'ilnya yang satu naqis wawi, yang satu naqis ya'i. Jadi. Ya. Jadi dengan belajar ini kita mengetahui aslinya, kemudian jenisnya, kemudian perubahannya, dan seterusnya. Kemudian pada masdar yang ketiga dan juga keempat, talqa'an, tilqa'an, ya yang akhir berubah menjadi hamzah. Bagaimana yang sebelumnya, wawu berubah hamzah, di sini ya berubah menjadi hamzah. Jadi asalnya talqa'yan, atau talqa'yun, tilqa'yun, dengan ya. Kemudian ya-nya diubah diganti menjadi hamzah ini ya. Talqayun atau tilqayun. Kemudian ya-nya diubah menjadi hamzah. Menjadi talqaun tilqaun. Masdar mimi menjadi mulaqqan, ya yang akhir diubah menjadi alif. Kemudian isim fa'il mulaqqin. Nah ini asalnya apa? Mulaqqin. Ada ya di situ yang kemudian dihilangkan. Kemudian menjadi tanwin sebelumnya. Kalau ditampakkan menjadi mulaqqin. Nah, pada mulaqqin ya yang akhir ini ya asli. Karena dia naqis ya'i, berarti ya itu ya asli. Ya, bukan perubahan. Ya, berbeda dengan muzakkin. Kalau muzakkin, muzakkiyun, atau kalau ada alif lam, ya-nya muncul ya. Al-muzakki, Ya-nya itu perubahan dari wawu. Tapi kalau mulaktin, mulaktiyun atau al-mulakti, maka ya itu adalah ya asli. Ya, jadi. Wadaka mulaktan, ya di sini ya yang akhir berubah menjadi alif pada isim maf'ul. Kemudian amrnya lakti, nahinya la tulakti. Isim zaman wal makan seperti isim maf'ul, mulaktan, mulaktan. Dia berubah menjadi alif. Ini yang terjadi pada naqis ya'i ketika dibentuk mengikuti wazan fa'ala. Yang berikutnya pada jenis lafiz, yakni pada fi'il tersebut ada dua huruf illah. Dan lafif ada dua macam. Yang pertama, lafif mafruq. Lafifun mafruqun. Lafif mafruq. Yakni huruf illah pada fa kalimah dan pada lam kalimah. Terpisah. Dicontohkan pada kata walla yuwalli. Asalnya waliya yali. Yes. Ini. Pada lafiz mafruq ketika dibentuk mengikuti wazan fa'ala, yes, perhatikan perubahannya. Pada huruf illah yang awal pada fa' kalimah dan pada huruf illah yang akhir pada lam kalimah, perhatikan masing-masingnya. Walla yuwalli. Yes. Di sini huruf illah yang akhir itu aslinya adalah huruf ya, ya. Itu bisa diketahui dari mujarabnya. Ya. Wali waliya yali, yaitu diketahui huruf illah yang akhir itu adalah huruf ya. Pada walla ya-nya berubah menjadi alif. Pada yuwali kembali ke aslinya dengan ya. Ya, ini. Kemudian masdarnya tauliyan, wawu tetap wawu, ya juga tetap dengan ya, tauliyan, tauliyatan. Ya. Sama wawunya tetap dengan wawu pada fa kalimah, kemudian ya pada lam juga tetap dengan ya. Kemudian masdar berikutnya taulaan, tilaan. Ya. Nah, di sini huruf yang akhir, huruf illah yang akhir berubah menjadi hamzah seperti pada nafiz. Pada bentuk masdar yang ketiga dan yang keempat, huruf illah yang akhir berubah jadi hamzah. Taulaan, filaan. Adapun huruf wawu yang awal pada masdar yang keempat, filaan, ini berubah menjadi ya karena sebelumnya kasrah. Asalnya tiu dengan wawu. Wawu sebelumnya kasroh, maka wawunya diubah menjadi ya, menjadi tilaan. Itu yang berubah. Ya. Berikutnya, masdar ini muwallan. Ya. Wawu tetap, kemudian yang akhir berubah menjadi alif. Fahuwa muwallin. Ini juga seperti mulakin tadi, asalnya muwalliyun, yaknya dihilangkan menjadi muwallin. Wadaka muwallan, ya yang akhir diubah menjadi alif. Kemudian amarnya wali, huruf akhir ilah dihilangkan. La tuwalli, muwallan, muwallan. Ini sama dengan yang sebelumnya pada huruf ilah yang ada pada dalam kalimat. Ini pada lafif mafruq. Adapun huruf illah pada fa kalimah tetap, ya, tidak berubah kecuali tadi pada bentuk masdar yang keempat, ya, wawunya diubah menjadi ya, menjadi tilaan. Kemudian jenis yang berikutnya lafif makrun, huruf illah pada ain kalimah dan pada lam kalimah berdampingan, berdekatan. Contoh qawwa yuqawwi. Dari ucapannya qawiya yaqwa, seperti laqiya yaqwa atau rabbiya yaqwa. Ucapannya qawiya yaqwa. Ini dibuat mengikuti wazan fa'ala menjadi qawwa yuqawwi. Ya, perhatikan huruf ilah yang akhir pada lam kalimah itu yang berubah. Kalau huruf ilah yang pada ain kalimah yang tengah kembali ke aslinya dengan wawu, qawwa yuqawwi. Wawunya tetap wawu ya. Adapun yang akhir itu yang berubah, aslinya ya pada bentuk maudhi, qawwa ya-nya menjadi alif. Pada bentuk mudhari yuqawwi kembali ke aslinya dengan ya. Ya. Kemudian masdarnya taqwiyan, taqwiyatan. Wawu tetap wawu aslinya, kemudian ya juga tetap ya aslinya. Kemudian taqwaan, taqwaan. Wawu tetap wawu, kemudian ya yang akhir berubah menjadi hamzah pada dua masdar ini. Taqwaan, taqwaan. Itu yang berubah. Kemudian isim, kemudian masdar mimi muqawwan, ya berubah menjadi alif yang akhir. Ya, fahuwa muqawwin, menghilangkan ya, asalnya muqawwi. Ya, itu juga ya-nya asli, kemudian dihilangkan menjadi muqawwin. Wadaka muqawwan, wawu atau ya yang akhir diubah menjadi alif. Kemudian amarnya qawwi, menghilangkan huruf ilah yang akhir. La tuqawwi, ya, itu juga sama, menghilangkan huruf ilah yang akhir. Kemudian muqawwan, muqawwan. Ini perubahan pada lafiz maqrun. Jadi huruf ilah pada ain kalimah seperti pada ajwab tadi tetap dengan huruf aslinya. Adapun huruf ilah pada lam kalimah seperti pada naqis ya'i, karena aslinya adalah ya. Kalau aslinya wawu, ya nanti seperti pada naqis wawu. Ya, perubahannya seperti itu. Ya. Jenis yang berikut ya, yakni pada mahmul, fi'il yang ada huruf hamzahnya. Dan sesuai dengan letak hamzah, ada tiga macam mahmuz. Mahmuzu fa'il, mahmuz fa', hamzah pada fa' kalimah. Kemudian mahmuzu a'in, mahmuz a'in, hamzah pada a'in kalimah. Kemudian mahmuzu lamin, mahmuz lam, hamzah pada lam kalimah. Masing-masing di sini dicontohkan satu-satu. Untuk yang mahmuz fa', perhatikan contoh dan perubahannya, terutama pada hamzahnya. Addaba, ya, hamzah pada fa' kalimah. Addaba yu'addibu, ta'diban, ta'dibatan, ta'daban, ti'daban, mu'addaban, fahuwa mu'addibun, wadhaka mu'addabun, addib, la tu'addib, mu'addabun, mu'addabun. Hamzah tetap dengan hamzah, tidak ada perubahan pada tasrif, pada mushtaq dari fi'il ini. Ya. Jadi seperti pada yang seperti pada wazan atau seperti pada contoh yang sahih tali. Untuk yang mahmuz ain, hamzah pada ain kalimah, contoh sya'ama. Ya, jadi sya' hamzah sukun ya, sya'ama. Ya. Sya'ama yusya'imu, tash'iman, tash'imatan, tash'aman, tish'aman. Jadi di situ dalam penulisan tash'aman dengan tanda mat, ya, asalnya hamzah yang diikuti alif. Dalam penulisan ketika ada hamzah kemudian diikuti alif, itu ditulis dengan satu alif kemudian tanda mat. Itu menunjukkan dua hamzah, yang satu hamzah yang berharokat dan kedua adalah alif. Jadi hanya penulisannya saja yang berubah, tetapi hurufnya tetap tidak berubah sesuai dengan wazan. Ya, untuk mencocokkan dengan wazan, ya, tidak hanya dalam penulisan, tapi juga dalam pengucapan. Kalau dalam penulisan, mungkin tulisannya bisa diubah seperti ini. Asalnya hamzah diikuti alif, diubah dengan tanda mat. Tapi dalam pengucapan, sesuaikan atau cocokkan dengan wazan. Kalau sama dengan wazan, berarti sama. Ta'alan tif'alan. Tash'aman tish'aman. Kan bunyinya, ucapannya sama. Satu pola, satu wazan. Berarti tetap dia mengikuti wazan, tidak ada yang berubah. Hanya cara menulis saja yang berubah. Tetapi secara umum bentuknya tetap sama sesuai dengan wazannya. Sama persis sesuai dengan wazannya. Ya. Jadi kesesuaian dengan wazan, ya, tentunya tidak hanya dalam penulisan, tapi yang terutama pada ucapan, pada bunyi. Gitu ya. Oh, ya. Jadi tash'aman, tish'aman masih sesuai dengan wazan, tidak berubah dari wazannya. Hamzah tetap dengan hamzah yang diikuti alif. Ya. Tash'aman, tish'aman. Jadi. Kemudian musya'aman. Ya, masdar ini musya'aman sesuai dengan wazannya. Fahuwa musya'imun wadaka musya'amun. Sya'im, la tusya'im, musya'amun, musya'amun. Itu hamzahnya ditasrif ya, semuanya di sini. Musya'amun, musya'amun. Pada mahmud a'in, juga sesuai dengan wazannya, sesuai dengan contoh yang sahih salim, tidak ada perubahan pada hamzah tersebut. Untuk yang mahmud lam, hamzah pada lam kalimah, contoh. Hanna'a yuhanni'u. Ya, yuhanni'u. Ini sesudah nun langsung hamzah ya. Tidak ada huruf ya pada yuhanni'u. Yang akhir ya. Itu nun, tasydid, kemudian hamzah. Hamzah ditulis dalam bentuk ya. Yuhanni'u. Jadi membacanya pendek. Yuhanni'u. Bukan yuhanni'u. Bukan. Kalau itu panjang. Itu ada ya-nya. Ya. Terkadang yang seperti ini juga harus teliti, harus teliti. Karena ya, hamzah memang bisa ditulis dalam bentuk ya pada tempat-tempat tertentu. Yuhanni'u. Terkadang yang seperti ini, misalkan ada nun, kemudian ada ya, ada hamzah. Ini juga memang panjang ni-u. Ini juga penulisannya mirip. Okay. Nah, dengan mengetahui bentuknya, mengetahui lafadznya, ini jenis fi'il apa, ini bentuk apa, mawdhu' mudhari' ataukah yang lain, ini bab yang mana, wazan apa, polanya apa, maka tentunya bisa diketahui ini membacanya bagaimana, apakah itu hamzah, apakah ada ya dulu baru hamzah atau bagaimana. Jadi dengan adanya pola-pola tasrif seperti ini, insya Allah bisa meluruskan, bisa membenarkan dalam pengucapan, dalam penulisan, membedakan yang satu dengan yang lain. Seperti di sini ya, ini mubaraknya yuhanni'u, nun kemudian hamzah, hamzah ditulis dengan ya. Mungkin nanti dalam penulisan yang lain, kalau misalkan ini yuhanni'u, berarti dalam kata hani'on hampir sama, mirip. Tadi itu panjang, hani'on. Sesudah nun ada ya, ya, ya, benar-benar ya. Kemudian sesudahnya ada hamzah. Sesudah ya ada hamzah, dan hamzahnya ditulis dengan tanda hamzah, dengan yang kepala hamzah saja, tidak dengan yang lain. kadang-kadang nanti penulisannya mirip antara hamzah yang pada ya dengan hamzah yang sesudah ya. Tetapi dengan mengetahui bentuknya akan bisa dibenarkan, akan bisa benar dalam mengucapkan, dalam menulis, dalam apa membedakan. Kalau itu mubarak pada bab ini tadi misalnya, maka ini pendek. Yuhanni'u. Nur langsung hamzah. Yuhanni'u. Dan hamzah ditulis dalam bentuk ya. Tapi pada kata hani'un. Ya, seperti dalam ayat kulu washrabu hani'an. Hani'un. Hani'an. Di situ sesudah nun ada ya. Kemudian sesudah ya hamzah. Maka di situ nun yang dibaca panjang hani'un, hani'an, hani'am, mari'as. Di surah An-Nisa ya. Hani'am, mari'as. Sebagai tambahan faedah ya, penulisan hamzah itu ada beberapa bentuk ya, salah satunya ditulis dalam bentuk ya, ya seperti ini yuhanni'u ya. Kalau yuhanni'u tadi mubarak, kalau hani'un dia mengikuti wazan fa'ilun ya, fa'ilun hani'un ya. Oh, bisa tahu hani'un mengikuti wazan fa'ilun berarti ada ya tambahan ya. Jadi sudah ada polanya, sudah ada ketentuannya. Kalau ini bentuk ini mengikuti ini, jadinya seperti ini. Huruf-hurufnya ini. Ya. Baik. Ini mahmuslam, kita lihat perubahannya hanna'a yuhanni'u tahni'an. Jadi tahni'an, tahni'atan, tahna'an, tihna'an. Hamzah tetap hamzah. Dan perhatikan pada masdar yang ketiga dan keempat. Tahna'an, tihna'an. Akhir dari masdar ini hamzah. Ini hamzah yang asli. Bukan perubahan dari huruf illah. Berbeda dengan yang tadi. Tazka'an, talqa'an, taula'an, taqwa'an. Itu hamzah perubahan huruf illah, perubahan dari wawu atau perubahan dari ya. Adapun pada tahna'an hamzah ini asli. Ya, lafadznya sama, zahirnya sama, tetapi berbeda sifatnya, yang satu perubahan dari illah, yang satu asli. Ini huruf hamzah. Ya, pada akhir masdar tersebut seperti itu. Kenapa? Karena tadi fi'ilnya berbeda jenis. Ya. Yang satu nasab atau lafif, yang satu mahmud. Ya. Kemudian masdar ini muhanna'an, isim fa'il fahuwa muhanni'un. Ini juga muhanni'un pendek, tidak ada ya. Muhanni'un wa zaka muhanna'un hanni. Ya. Hanni nun langsung hamzah, hamzah sukun, hanni. La tuhanni muhanna'un, muhanna'un. Kalau diperhatikan pada mahmuslam hamzah tetap dengan hamzah, tidak ada perubahan ya, sesuai dengan wazan ataupun sesuai dengan contoh yang sahih. Jadi pada mahmus, dan karena mahmus itu juga termasuk jenis fi'il sahih, maka secara umum ya, ini juga perubahan-perubahannya, tasrifnya sesuai dengan wazannya, sesuai dengan contoh yang sahih salim. Pada hamzah tidak berubah ke huruf yang lain, tetap dengan hamzah. Ini contoh-contoh perubahan fi'il pada bab fa'ala dengan beberapa jenis fi'ilnya. Ada yang ditanya itu dari ini? Dan nanti pada kata-kata yang lain bisa dicoba di latih, dipraktekan sendiri, dibentuk mengikuti wazan fa'ala ini. Ya. Pada Pada Oh iya. Iya. Itu yang hilang itu ain yang tambahan. Iya. Pada bentuk madhi dan mudhari ataupun bentuk yang lain selain masdar, tambahan huruf yaitu mengulang ain kalimah itu tampak ada fa'ala yufa'ilu. Adapun pada bentuk masdar di situ pengulangan ain kalimah ini tidak tampak. Ya, perhatikan masdarnya taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Jadi pengulangan ain kalimah pada bentuk masdar ini tidak terjadi. Ya, tidak terjadi, tidak ada. Tetapi yang ada apa? Sesudah ain kalimah ini ditambahkan huruf illah. Taf'ilan sesudah ain ada ya. Pada taf'ilatan tidak ada penambahan sesudah ain, tetapi penambahan pada huruf akhir, penambahan tak ta'nits, taf'ilatan. Kemudian pada taf'alan dan tif'alan sesudah ain kalimah ditambahkan alif. Ya, jadi pada masdar yang nampak ya, wallahu a'lam, yang nampak penambahan tersebut bukan dengan mengulang ain kalimahnya, tetapi menambahkan huruf illah atau ta ta'nits pada akhir masdar tersebut. Berbeda pada bentuk-bentuk yang lain. Memang untuk masdar itu terkadang memang agak berbeda dengan yang lain untuk masdar. Jadi masdar memang pembentukannya terkadang berbeda dengan yang lainnya. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi ini tambahan ya, penjelasan contoh pada bab awal dari sulasi mazid bab fa'ala. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin untuk ini sampai ini dulu. Dan untuk yang berikutnya bisa dibaca dulu bab yang kedua, bab yang berikutnya. Yaitu bab fa'ala dengan menambahkan alif sesudah fa' kalimah fa'ala. Ada beberapa makna yang ditunjukkan pada bentuk ini dan juga pada jenis-jenis fi'ilnya, okay, yang sahih, yang mudha'af dan yang lainnya. Bisa dilihat, dibaca dulu, dipelajari, perhatikan mana yang berubah atau bagaimana bentuknya dan seterusnya, okay. Jadi secara umum tetap semua itu mengikuti pola, mengikuti wazan yang ada pada masing-masing bab, hanya saja karena jenis fi'il ataupun huruf-huruf yang ada pada fi'il tersebut, maka pada sebagian bentuk itu ada penyesuaian, ada perubahan. Tetapi tetap itu semua tetap mengacu pada bentuk dasar atau wazan asal pada masing-masing bab tersebut. Jadi bisa di perhatikan dari pembahasan bab awal, ya, fa'ala yufa'ilu dengan berbagai macam jenis fi'ilnya, perubahan-perubahannya, nanti yang lain kira-kira juga seperti itu. Jadi perubahannya ya kira-kira seperti itu. Tidak berbeda jauh. Artinya perubahan pada huruf ilah dari asalnya wawu atau ya menjadi alif atau menjadi hamzah. Ya, hanya itu kira-kira. Ya. Hanya memang jenis bentuknya berbeda, tentunya tempatnya saja mungkin yang berbeda. Tetapi perubahannya ya hanya seputar itu. Ya, ini. Dan sambil apa murojaah pada pembahasan kita terdahulu yang tasrif izi juga subjek tarkib nanti bisa disesuaikan. Jadi insyaallah satu sama lain antara satu kitab dengan kitab yang lain saling melengkapi ya, dari faedah, dari contoh, jadi bisa diterapkan semuanya. Wallahu a'lam ala kullikum kekurangannya. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.